Mitra bisnis, pemerintah berencana menerapkan batas bawah tarif maskapai penerbangan di Indonesia. Dengan ketentuan ini, maskapai menjadi sulit untuk menawarkan tarif-tarif promo agar menarik pelanggan. Sebelumnya, Indonesia tidak pernah memberlakukan tarif batas bawah, melainkan hanya tarif batas atas. Untuk membicarakan hal tersebut, saya sudah tersambung dengan Head of Corporate Secretary and Communication Indonesia Air Asia, Audrey Progastama Petrini. Bu Audrey, bagaimana komentarnya soal ini? Kalau menurut kami tarif batas bawah sebaiknya tidak ada ya. Ini menguntungkan penumpang ya, jika memang tidak ada batas bawah begitu. Karena penumpang pastinya akan memiliki kesempatan untuk terbang hemat bersama maskapai pilihan mereka misalnya. Kalaupun memang ada dan ditetapkan, tentunya kami sebagai maskapai akan mengikuti peraturan tersebut. Hanya saja kami berharap agar pemerintah bisa menetapkan batas bawah yang berbeda antara maskapai full service dengan LCC. Artinya jangan disamaratakan, harus berbeda. Mengapa? Karena struktur biaya LCC itu berbeda dengan full service, di mana LCC kami menjual tiket hanya untuk kursi, belum termasuk makanan dan minuman, bagasi, namun kalau untuk full service sudah mencakup semuanya. Dengan dibedakannya batas bawah, maka kompetisi antar maskapai akan menjadi lebih sehat. Kami menilai bahwa dengan tidak adanya batas bawah, maka maskapai di Indonesia berpotensi untuk banting harga. Penerapan batas bawah ini diperlukan, hanya saja ada batas bawah yang berbeda antara maskapai LCC dengan full service. Karena kan selama ini batas atas itu dibatasi ya, jadi kalau full service bisa 100%, sementara LCC hanya 85% dari batas atas. Nah, untuk itu kami juga berharap batas bawah tidak disamakan. Dengan berlakunya tarif batas bawah ini, bagaimana pengaruhnya terhadap strategi bisnis dari perusahaan Bu Audrey? Pastinya berpengaruh ya Mas ya. Kami akan menghindari rute-rute yang mungkin dilayani oleh full service begitu Mas. Nah, kalau dari segi promo, tentunya kami tidak bisa lagi menawarkan harga yang rendah. Biasanya kan kami terkenal dengan kursi gratis, misalnya harga mulai dari Rp199.000. Tentunya dengan adanya batas bawah, maka akan berpengaruh pada strategi promosi kami. Lantas bagaimana dengan penerapan batas atas? Lantaran banyak perusahaan penerbangan di Indonesia juga sempat meminta penghapusan aturan tersebut dan lebih setuju menyerahkan komposisi harga sesuai perkembangan pasar, Bu Audrey. Batas atas itu hanya akan tercapai saat high season ya, misalnya musim liburan atau lebaran atau natal begitu. Sehingga sebetulnya saat peak season itu adalah waktu maskapai untuk mengoptimalkan pendapatan. Karena saat low season, tentunya maskapai tidak bisa menerapkan harga tinggi. Karena kalau tidak pasti kami kalah bersaing kan. Air Asia ada afiliasi di Malaysia dan di Thailand juga ya, di mana di negara-negara tersebut tidak diatur di batas atas ataupun batas bawah. Sementara kalau di Indonesia diatur, tentunya itu akan berpengaruh. Kami tidak bisa menawarkan harga tiket yang kompetitif, sementara misalnya maskapai dari Malaysia atau dari Thailand bisa. Kemudian adakah tantangan lain yang juga dihadapi industri penerbangan Indonesia saat ini, Bu Audrey? Misalnya mengenai passenger service charge yang harus dibayarkan oleh penumpang. Kan saat ini ada peningkatan misalnya di Bali ya, ataupun di Surabaya dan Medan ya, di mana sekarang untuk rute internasional itu Rp200.000 per orang. Ini sebetulnya pasti akan mempengaruhi minat penumpang untuk terbang. Katakanlah Air Asia menawarkan harga Rp400.000 Medan ke Penang misalnya. Tetapi dengan effort tax sebesar Rp200.000, maka itu sudah 50% dari harga tiket. Pasti penumpang kalau terbang bukan hanya melihat harga tiket saja, tapi keseluruhan biaya yang perlu dikeluarkan. Bila TSC-nya ini tinggi, maka tentunya penumpang akan berpikir dua kali untuk terbang. Kami melihat begini, kalau misalnya TSC-nya rendah, banyak penumpang yang terbang, maka otomatis pendapatan dari TSC itu pun meningkat, karena volume penumpangnya juga lebih tinggi begitu. Selain itu, bagaimana Bu Audrey memandang tingkat persaingan di bisnis penerbangan yang terjadi sekarang? Persaingan sangat ketat ya Mas ya antar maskapai saat ini. Juga adanya beberapa tantangan ini di industri aviasi saat ini Mas. Soalnya aftur di Indonesia itu lebih mahal dibandingkan negara tetangga. Lalu kedua, dikenakannya biaya impor untuk suku cadang pesawat juga memberatkan kami maskapai. Dan tentunya dengan depresiasi rupiah terhadap dolar ini juga sangat mempengaruhi total biaya atau cost yang kami keluarkan. Demikian Head of Corporate Secretary and Communication Indonesia Air Asia, Audrey Progastama Petrini, saya Gerry Sadewa.